Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyarakat ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur memanjatkan tahmid dan senantiasa meyakini dan mengakui pada kalbu kita bahwasanya tidak ada satu nikmat kecuali dari datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat itu maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan kita dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, karena semakin kita bersyukur maka Allah taala semakin menambah nikmat, hingga semoga kita mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Sebaliknya, lawan dari syukur yaitu kufur, kufur nikmat akan menjadi sebab seseorang dikenakan azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, saya akan tambah untuk kalian. Wa la in kafartum, namun kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka syukurnya seseorang tidak lain adalah justru untuk kepentingan dirinya, manfaat, pahala, ganjarannya adalah untuk dirinya, agar dirinya semakin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat itu senantiasa kita inginkan, kita butuhkan, kita harapkan. Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka rasa syukurnya adalah untuk dirinya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Allah Ta'ala tidaklah bertambah kekayaannya manakala hamba-hamba Allah semuanya bersyukur, sebagaimana Allah tidak akan berkurang kekayaannya kalau sekiranya hamba-hamba Allah itu kufur. Karena Allah Ta'ala senantiasa zat yang maha kaya. Masra ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab majelis kita mendapatkan barokah, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita menjadi umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mencontoh dan mentauladani beliau sebagai tauladan, sebagai panutan hamba Allah yang sukses, hamba Allah yang telah membuktikan bagaimana seseorang itu bersyukur kepada Allah, seseorang itu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hingga suatu kali datang tiga orang ke salah satu dari istri dan istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, menanyakan tentang ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah diberitahukan bagaimana ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam, mereka menyatakan itu kalau terkait diri-diri mereka maka kurang. Kenapa demikian? Karena kalau Rasul sudah jelas diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, adapun mereka tidak ada jaminan, sehingga mereka ingin, berarti harus lebih. Nah, bertekad untuk lebih dibandingkan ibadahnya Rasul alaihi wasallam. Sehingga salah satu pun menyatakan, "Ama ana ana usolli lail wala arku." Adapun aku akan sholat malam, tidak akan pernah tidur. Satunya lagi menyatakan, "Ama ana ana asumu wala uftir." Adapun aku akan puasa terus setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Satunya lagi menyatakan, "Ama ana ana la atazawwajun nisa." Adapun aku tidak akan pernah menikahi wanita. Akan dihabiskan waktunya terus beribadah, tidak ingin urusannya dengan keluarga yang perempuan. Pengen menghabiskan waktunya untuk ibadah. Sedemikian besar semangatnya. Sehingga mereka ingin ibadahnya lebih daripada ibadahnya Rasul alaihissalam. Bagaimana ketika hal tersebut didengar oleh Rasul alaihissalam? Maka Rasulullah SAW setelah mendengar perihal mereka ini, Rasul menyatakan, "Antumul ladzi kultum kadza wa kadza." Kaliankah tadi yang mengatakan demikian dan demikian dan demikian? Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Ana ahsakum lillah wa atqakum." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi, kalau ada orang ingin ibadahnya lebih kepada Rasul, lebih banyak, lebih bagus, nah, lebih daripada Rasul alaihissalam, tidak akan mungkin. Nah, bahkan jatuhnya mesti keliru, salah. Karena Rasul alaihissalam yang telah nyata-nyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah hasanah. Lakotkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah bandingkan kalian. Ana usolli wa arku. Aku pun salat dan aku juga tidur. Ana asum wa aftir. Aku pun puasa juga, aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku pun bahkan menikahi wanita-wanita." Dan kemudian Rasulullah SAW menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang atau benci dengan sunnahku, dengan tuntunanku, dia bukan termasuk golonganku. Ini khani bidazani Allah, ya. Sekali lagi, siapa yang membenci, siapa yang tidak mengikuti menyelisih tuntunan Rasul alaihissalam, falaysa minni, kata Rasul, tidak termasuk golonganku. Maka kalau kita ingin menjadi golongan dari umatnya Rasul yang diakui oleh Rasul alaihissalam, adalah kita tidak lain ittiba. Nah, mencontoh beliau, tidak ada pilihan yang lain. Mencontoh Rasul alaihi salatu wasalam, Allah taala tegas-tegas menyatakan, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti aku, yakni mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kalau hal itu kalian penuhi, mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, Allah Ta'ala berikan balasan, yuhbibkumullah. Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini, ikhwani fiddin azani Allah ya. Sehingga kita mempelajari sunnah, mempelajari tuntunan, bimbingan Rasul alaihissalam, itu sebuah keharusan. Nah, bukan sunnah, tapi sebuah keharusan. Sunnah dalam artian bimbingan Rasul alaihissalam, petunjuknya Rasul, karena sunnah itu artinya toriqoh. Makanya gak perlu bikin toriqoh A, toriqoh B, toriqoh C lagi. Nah, sudah kita toriqoh an-nabawiyah. Nah, Thariqah kita adalah thariqahnya Nabi, jalannya Nabi, tuntunan Nabi, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah thariqah kita, itulah sunnah. Karena pengertian sunnah itu adalah thariqah. Nah, di antara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umatnya Rasul ini mengikuti thariqahnya ahlul kitab, sunnahnya ahlul kitab. Perkara-perkara jahiliyah yang ditinggalkan ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Latattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bisibrin dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian nanti akan mengikuti sunnah. Sunana man kana qablakum, sunan jamak dari sunnah-sunnah. Thariqah-thariqah, jalan-jalan yang dilalui, yang dijalani oleh orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, sehasta demi sehasta, diraan bidiraan. Sibron bisibrin, ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai sekiranya mereka itu masuk ke lubang dob. Dob itu kadal gurun pasir. Dari kadal kita itu agak gede sedikit. Kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dob, misalnya kalian pun ikut masuk ke dalam, yang itu satu hal yang tidak mungkin sebenarnya. Tapi kalau sekiranya dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, kalian akan mengikuti. Artinya itu latahnya luar biasa, ikut-ikutan bebeknya. Dan ini terjadi di umat ini. Ikhwani bin Azani Allah ya. Para sahabat pun bertanya, orang-orang sebelum kita yang akan diikuti itu siapa? Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah orang sebelum kita yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dan orang Nasara? Maka Rasulullah SAW menjawab, faman, siapa lagi? Nah, ikhwan ibadah zani Allah, ya. Budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup, pandangan bahkan, pemikiran bahkan, itu sebagian kaum muslimin merasa bangga ngikutin apa yang datang dari orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Nah, yang itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga terjadilah mereka jatuh pada apa yang disebut tasabbuh, menyerupai Yahudi maupun orang Nasara. Yang kata Rasulullah SAW menyatakan, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka itu termasuk golongan mereka. Nah, kalau kita ingin menjadi golongannya Rasul, umat Rasul alaihissalam, yang sebenarnya ya tidak lain adalah mengikuti bimbingan Rasul, sunnahnya Rasul, bimbingan Rasul, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai umatnya Rasul alaihissalam di kelak, nah di yaumil akhir, Rasulullah SAW memiliki, diberi nikmat yang besar, diantaranya adalah al-khud, yang Al-Haut, telaga. Nah, sebagian riwayat menyebutkan telaga Al-Kausar. Sehingga itu menjadi sebagian tafsir dari Inna a'tayna kal-Kausar. Nah, yang mana telaganya Rasul alaihissalam yang ini diperuntukkan khusus untuk umatnya Rasul. Kelak di yaumul kiamah ketika dalam keadaan tidak ada seorang pun kecuali kehausan luar biasa. Nah, matahari didekatkan dalam keadaan, nah, sangat dekat, haus semuanya. Maka umatnya Rasul alaihi wasallam diberikan kekhususan, yakni al-haut, telaga. Berdatanglah mereka kepada telaga ini untuk meminum airnya yang manisnya lebih manis daripada madu, lezatnya lebih lezat daripada susu, putihnya lebih putih daripada susu. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah lagi kehausan. Nah, yang gayungnya sebanyak bintang-bintang yang di langit, disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, sehingga datang langsung ambil gayung, meminum darinya. Namun kenyataannya jemaah kaum muslimin, ada di antara umatnya Rasul alaihi salatu wasalam ketika mendekat ke yakni bibir telaga tersebut untuk mengambil air, terpelanting ke belakang. Kembali lagi berusaha untuk dekat, terpelanting ke belakang. Nah, sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam yang melihat demikian, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ummati, ummati, wahai Rabb, itu adalah umatku, umatku." Maka apa jawabannya? Yani dinyatakan kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Fa innaka la tadri." Nah, ma ghayyara wa ma baddal ba'da. Agamakah? Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mengetahui apa yang dia orang itu ganti-ganti, yang dia rubah-rubah dari tuntunanmu. Nah, ini akan diwariskan Allah ya. Ya, ini ternyata di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibnya tidak mendapatkan keutamaan untuk meminum air dari telaga Al-Kausar. Apa sebabnya? Karena ternyata sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merubah-rubah, mengganti-ganti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan demikian wakil realita, kenyataan. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum. Maka sekali lagi, keselamatan itu adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga masyhur di kalangan para ulama salaf ucapan mereka, al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. As-sunnah kasafinatin Nuh, sunnah itu seperti ibarat perahunya Nabi Nuh. Nah, ketika terjadi fitnah berupa azab, banjir bandang. Nah, maka siapa yang selamat? Yang naik kapalnya Nabi Nuh. Ketika umat ini tertimpa berbagai fitnah, nah, maka siapa yang selamat? Yang berpegang teguh dengan sunnah. Makanya Rasulullah SAW berwasiat, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para yakni sahabat khalifah. Nah, khulafai rasyidin samanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi geraham, artinya pegang erat-erat, jangan dilepas. Itu ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan, "Innahu may ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan mendapati perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan jalan, perbedaan manhaj, perbedaan pemikiran, berbagai macam. Banyak sekali yang menimpa umat ini. Adanya perbedaan-perbedaan. Maka jalan selamat disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigiran. Dan sisi yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Nah, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, Masra ikhwan fi dinillahi Allah ayyakum. Sehingga di antara prinsip dari prinsip-prinsip yang senantiasa Rasul alaihi salatu wasalam sering-sering ulang dan sering-sering sampaikan di dalam khutbatul hajah, setiap kali Rasulullah SAW hendak ada kebutuhan menyampaikan kepada para sahabat, dimulai dengan khutbatul hajah. Nah, yaitu di antara isinya fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip, ini prinsip untuk kita berpegang teguh dengan sebenar-benar ucapannya. Ini kitabullah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk, ya, ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, fa inna syarrul umur muhdatsatuh. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Kalau sebaik-baik perkara berarti adalah perkara yang mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berarti sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Cuman orang subhatnya begini. Berarti pesawat itu juga beda. Sejelek-jelek perkara. Berarti mobil juga adalah sejelek-jelek perkara. Tidak faham berarti. Yang dimaksudkan adalah perkara din. Inna syarral umur. Umur yang dimaksudkan adalah perkara din. Dalam hadis Rasulullah SAW tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah, tidak ada tuntunan dari kami. Ya, ini perkara agama. Kalau perkara dunia itu, ya sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan ketika beliau datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu biasa mengawinkan, ya ini kurma. Kurma jantan dan betina dikawinkan untuk menghasilkan, ya ini buah yang baik. Satu kali Rasulullah SAW memberikan cara tersendiri kepada para sahabat ahli Madinah. Nah, ternyata setelah itu dipraktekkan oleh para sahabat, hasilnya berkurang. Sampaikanlah kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah apa menjadi? Nah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kali. Kalau perkara dunia ya, bisa jadi ada yang lebih mahir daripada Rasulullah SAW. Silakan. Karena kembalinya kalau perkara dunia kepada ahlinya juga kan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah khairan. Kalau perkara dunia silakan. Selama perkara-perkara dunia itu tidak ada penyimpangan dalam kaidah, tuntunan agama adalah asalnya adalah halal, asalnya boleh. Tapi kalau dalam perkara agama, ikhwan jazakumullah khairan, maka tidak boleh kita mengada-ada, membikin-bikin sendiri. Nah, bikin inovasi sendiri tidak boleh. Ukurannya adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali lagi wajibnya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, bimbingan Rasul, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berikan hidayah dan taufik untuk membuktikan cintanya kita kepada Allah dengan cara adalah ittiba'ur Rasul, sehingga kita mendapatkan apa yang Allah ta'ala janjikan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ta'ala akan cintai kalian dan Allah ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwan fillah jazakumullah khairan, melanjutkan kajian kita berkaitan dengan apa yang menjadi bimbingan Rasulullah SAW, apa yang berkaitan dengan yakni qudwah, uswah, tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk kita semua, yakni dari kitab Sama'il Nabi SAW atau As-Sama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Bab kita yang terakhir dari kajian kita sebelumnya masih di bab tentang bab majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-60 yang sudah kita baca, yakni hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Beliau menyatakan, karena Rasulullah SAW idastajadda thawban sammahu bismih imamatan au qamisan au ridaan summa yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrih wa syarri ma suni'a lahu. Nah, seperti ini bagian dari tuntunan. Kalau belum dihafal, kalau belum hafal berarti semoga semangat untuk menghafal setelah ini. Karena ada kaitannya dengan diri kita. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau memakai pakaian baru. Siapa di antara kita yang tidak pernah pakai pakaian baru? Saya yakin tidak ada, semuanya pernah pakai pakaian baru. Bahkan ada yang tiap tahun. Sekarang masalahnya sudah belum doa seperti doanya Rasul ini. Kan gitu. Apabila Rasulullah SAW memakai pakaian baru, sammahu bismi. Beliau menyebutkan nama pakaian tersebut dalam doanya maksudnya. Entah itu komis, baju, atau imamah, ya. Atau rida, jadi kain yang dikenakan di atas bahunya, atau sirwal, celana, dan sebagainya. Nah, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Nah, itunya diganti kama kasautani. Itu hinya, kalau itu domir, kembali kepada sebutan pakaian tadi. Misalnya jubah ya, atau gamis. Allahumma lakal hamdu. Kama kasautani hadal qamis. Kalau celananya hadar sirwal. Kalau imamah, misalnya ya hadal hadhil imamah. Berarti harus tahu bahasa Arabnya ya, supaya gandeng dengan doanya. Kan doanya bahasa Arab. Nanti kama kasautani baju ini gitu. Enggak nyambung ini gitu. Ya hadal qamis misalnya. Celana ini kan gitu. Ya hadas sirwal gitu. Kalau serban atau imamah, hadhil imamah. Kan gitu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau kebaikannya. Dan kebaikan apa yang diciptakan untuknya. Wa a'udzu bika min syarrih, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekannya. Wa syarri ma suni'a lahu, dan kejelekan apa yang ditetapkan untuknya. Jadi ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, faedah dari hadis ini, di mana hadis ini adalah sahih, dikeluarkan Imam Tirmidzi, begitu juga dalam kitab Sunan beliau atau yang dikenal dengan Jami' At-Tirmidzi. Babnya beliau mengatakan bab ma yaqulu idza labisa sauban jadida. Apa yang diucapkan ketika memakai pakaian baru. Begitu juga dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya juga. Babnya sama. Beliau memakan bab ma yaqulu idza labisa sauban jadida. Bab apa yang dikatakan apabila mengenai pakaian yang baru. Jadi ini doa memakai pakaian yang baru. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, kepada Engkau milik Engkau lah segala puji. Kama kasautani hadal komis, sebagaimana Engkau telah memberikan pakaian kepadaku berupa baju ini. As'aluka khairahu, saya mohon kepada Engkau kebaikannya. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang diciptakan untuknya. Wa a'udzu bika min syarri, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekannya. Wa syarri ma suni'a lahu, dan kejelekan apa yang diciptakan untuknya. Di sini alhamdulillah jazakumullah khairan, faedah hadis ini bahwasannya baju ketika seseorang yakni mendapatkan dan kemudian tidak mengenakannya baju baru, maka itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lahir dalam keadaan tidak berpakaian? Nah, sehingga pakaian itu adalah rezeki. Pakaian adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari, di antara lafadznya dari hadis qudsi, ya ibadi innakum kullukum 'arid illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka hendaknya kalian meminta kepadaku pakaian, aksuku, aku pun akan memberi pakaian kepada kalian. Jadi urusan pakaian pun kita ada kalanya berdoa, silahkan meminta kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan pakaian baru, ini doanya. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah, sehingga bacaan kita yang dituntunkan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya engkau segala puji. Kita bersyukur. Nah, mungkin kalau kita dapat pakaian baru, misalnya diberi sama orang, yang diingat orang yang memberi, yang diingat waktu kita pakai kan, aku dikasih si fulan ya. Malah yang Allah dilupakan, yang asalnya rezeki si fulan itu kan perantara aja sih. Dia berbuat ihsan, berbuat baik, dan lebih berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita lupakan Allah? Nah, atau kalau kita beli sendiri, nah ya, yang kita ingat orang yang ngasih uang, yang kita ingat perusahaan yang ngasih gaji, nah Allah kita lupa. Ikhwan fil jazani Allah, ini adab untuk kita yakni pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditetapkan di situ, kama kasautani hadzal khamis, sebagaimana engkau telah memberi pakaian kepadaku berupa baju ini. Jadi yang memberi pakaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan yang demikian. Adapun kita kerja dapat uang untuk membelinya adalah lantaran sebab. Kalau sekiranya Allah tidak takdirkan, tidak izinkan, kita tidak akan dapat. Nah. Ini. Kemudian dari pelajaran hadis ini bahwasannya ternyata pakaian itu ada unsur kebaikannya, ada unsur kejelekannya juga. Nah. Makanya di situ as'aluka khairahu, saya mohon kepada engkau ya Allah kebaikannya. Wa khairu ma suni'a lahu, dan kebaikan yang ditetapkan atau diciptakan untuknya. Dijelaskan dalam syarah hadis ini, di antaranya Al-Imam Al-Mubarak Furi di syarah Sunan At-Tirmidzi, nah yang dinamai kitabnya Tuhfatul Ahwazi, kebaikan pakaian di antaranya ikhwan jazakumullah iyakum, ketika kita kenakan itu pas, kita senang. Nah, sehingga yang demikian bagi kita seorang hamba yang senantiasa bersyukur semakin mengajak kita bersyukur, alhamdulillah. Di antara kebaikannya. Kemudian di antara kebaikannya adalah pakaian itu, dengan pakaian itu adalah mempermudah bagi kita untuk berbuat taat, untuk berbuat ibadah. Nah, ibadah sholat pakaian itu, kemudian taklim, alhamdulillah, silaturahim pakai pakaian itu. Amalan-amalan kebaikan di antara. Nah, karena ada pakaian itu kita jadi semangat, misalnya mau taklim, wah pakaian siap yang bagusnya. Nah, itu pakaian baru memberikan semangat. Kadang kalau pakaian nggak ada yang bagus atau nggak ada yang siap, gitu, mau berbuat baik nggak jadi, bisa jadi karena nggak didukung dengan sarana dalam hal ini pakaian. Nah, itu membab rezeki. Makanya kalau dalam doa itu dihubungkan itu adanya ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, karena rezeki itu mendukung. Nah, Kita mau silaturahim nih, jadwalnya silaturahim misalnya ke saudara, ke kerabat. Pas bajunya gak ada yang pantas. Gak jadi. Nah. Bahkan bisa satu keluarga ribut gara-gara pakaian. Kan gitu. Nah itu kita meminta kepada Allah agar pakaian itu adalah sarana yang mendukung kebaikan. Makanya as'aluka khairan. Saya mohon kepada Engkau ya Allah kebaikannya. Dan kebaikan yang diciptakan untuk Engkau. Di antara kebaikan pakaian adalah awet. Itu kebaikan pakaian. Karena untuk yang baik dan awet. Makanya kita itu senang kalau pakaian dah kita pakaian yang kita senangi dan awet itu. Ya. Insyaallah. Nah, lawannya adalah berarti kejelekan-kejelekannya. Pakaian yang justru ngajak semangatnya kepada yang jelek. Perbuatan dosa maksiat misalnya. Pakaian yang justru untuk menjadikan kebanggaan, kesombongan. Ini kejelekan pakaian. Kita jangan terbawa ke situ. Kita mohon kepada Allah. Jangan dengan sebab pakaian kemudian kita meremehkan orang, merendahkan orang. Nah, tapi bagaimana dengan pakaian itu? Ya ini ada dari kebaikan-kebaikan. Karena bisa saja kebaikan itu membawa kepada kejelekan. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Para sahabat bertanya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu saubahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Wah Rasulullah, ada orang yang senang pakai pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Ini pertanyaan yang ada hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh Rasul tadi, bahwasanya orang sombong punya kesombongan enggak akan masuk surga. Karena orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus itu bisa saja dia katanya sombong itu. Pakaiannya gaya. Nah. Ya. Hati-hati fashion itu kan bisa membawa kepada sikap kan gitu. Nah, sikap. Apalagi kalau pakaiannya misalnya goreng gitu kan ya. Atau coklat yang ada pangkat-pangkat kan gitu. Bisa jadi dia jadi besar orangnya, merasa besar, sombong bisa jadi. Atau pakaian yang memang khusus untuk penampilan direktur, atau pembesar. Ini. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Makanya ditanya, sahabat yang tanya, ya Rasulullah seseorang senang pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Nah, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya bagus itu ya bagus. Kalau pada tempatnya, kenapa? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus. Mencintai keindahan, kebagusan. Ya. Tapi, kata Rasulullah, kaidahnya supaya itu tidak membawa kepada kesombongan, kata Rasulullah, al-kibru batrul haq wa ghamtun. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, ini pertama. Bisa jadi bajunya lusuh gitu ya. Bajunya compang-camping. Ketika ditunjukkan kebenaran, dia nolak. Itu sudah sombong. Sombong bukan karena penampilannya. Sombong di hatinya. Kebenaran dia tolak. Ini sudah sombong nomor satu. Yang kedua, wahum tunas. Dan menghina, meremehkan orang lain. Bisa jadi dengan pakaian, bisa jadi. Atau bisa jadi dengan yang lainnya. Pangkatnya misalnya. Kedudukannya. Selama dia itu menjadikan meremehkan orang lain, dan merendahkan orang lain, itulah kesombongan. Nah, ini macam kesombongan ada dua. Sombong karena menolak kebenaran, dan sombong sama manusia, ya ini merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain. Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Kaidahnya adalah sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah indah, bagus, mencintai keindahan dan kebagusan. Cuman bagaimana? Ya ini kita mengarahkan kepada satu sisi yang disebutkan Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a. Ya Allah, saya meminta kebaikannya dan kebaikan yang diciptakan untuk pakaian tersebut. Masra ikhwani bin azani Allah wa yakum. Ini kenyataan, bukankah manusia dengan pakaian aneka pakaian macam ragamnya? Ada yang kemudian semangat dalam kebaikan, tapi ada untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, kegiatan-kegiatan dosa. Kalau enggak didukung pakaian itu, bisa jadi dia enggak melakukan dosa. Tapi justru didukung dengan pakaian itu malah bertambah dosanya. Ini pakaian yang membawa kepada kejelekan. Nah, demikian ikhwan fillah Allah. Maka di dalam kitab tasabbuh, yakni kitab Iqtida Shiratal Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di beberapa tuntunan Rasul alaihi wasallam, penampilan-penampilan pun tidak boleh kita ini tasabbuh. Kenapa? Karena penampilan termasuk fashion itu bisa membawa karakter. Kalau fashionnya, penampilan pakaian, bawaan, penampilan menyamai orang-orang kafir, nanti bisa menyeret pada karakternya seperti orang kafir. Pakaiannya gaya-gaya orang kafir, sudah. Maka sak kelakuannya gayanya begitu. Nah, contoh misalnya, kita bahas rambut kemarin. Rambutnya gaya-gaya orang kafir yang macam gitulah. Nah, ya nanti akan perilakunya akhirnya mengarah ke, ya biasanya itu kan orang yang jadi, apa namanya, orang yang dia senangin. Nah, misalnya. Sehingga perilakunya dia terbawa juga, gayanya terbawa juga. Demikian, ikhwan bin azani Allah, iyakum. Sekali lagi, ini faedah dari hadis, dan kemudian hendaknya kita hafalkan, ikhwan bin azani Allah, iyakum. Saya ulang, semoga beberapa kali kalian mendengar doa ini akan menjadi sebab hafal dan diamalkan. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Hinya nanti bisa diganti dengan yakni nama pakaian tersebut. Kalau memang tidak bisa ya sesuai ini enggak apa-apa. Kasautanihi, hinya berarti dia ya, isyarat kepada pakaian. Kemudian dilanjutkan as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Kita lanjutkan ikhwan wa izni Allah yakum pada hadis berikutnya. Sebelumnya tambahan, kalau pakaian tersebut ya ini enggak baru. Bagaimana ini? Nah, kalau pakaian tersebut tidak baru, maka ikhwan wa izni Allah yakum adalah riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim. Nah, kita memakai pakaian, ya ini umum pada amalan-amalan yang lain yang sifatnya baik, kita memulai dengan bismillah. Nah, secara umum adalah demikian, baca basmalah. Nah, kemudian doa pakaian, ini yang baru. Kalau yang lama, seperti yang sudah masyhur di kalangan kita dan diajarkan di, ya ini anak-anak kita di madrasah, di bahkan TK, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu doanya sama. Hadisnya sahih. Antum bisa melihat di Hisnul Muslim. Nah, ini kalau memakai pakaian yang tidak baru. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Nah, ini sama dengan doa ketika kita mau makan. Kalau pakaian kasani hada, nah yang memakai pakaian, yang memberikan pakaian kepadaku. Kalau makan at'amani, kan begitu. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi, dan yang telah memberikan rezeki ini kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya upaya dariku dan tidak ada kekuatan dari. semata-mata adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara doanya. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah yakum, di antara juga doa sekarang bagi orang lain ketika melihat saudaranya memakai pakaian yang baru atau pakaian yang kamu kira baru. Sebenarnya enggak baru, cuman kamu kok baru lihat dia pakai pakaian ini. Sehingga kamu mungkin nanya, "Ini baru kah?" Nah, gitu. Atau memang baru dicuci? Gitu ya. Karena itu pernah ditanyakan oleh Rasul alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Rasul SAW bertanya, "Apa ini pakaian baru atau karena baru dicuci kelihatan bagus?" Nah, ikhwan fillah jazakumullah yakum, maka orang yang melihat demikian, mendapati demikian, nah, di antara doanya adalah tubli wa yuhlifullahu ta'ala. Singkat ya, tubli wa yuhlifullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini doa tubli itu aslinya menjadi usang gitu. Artinya semoga Allah Ta'ala awetkan bajumu ini sampai engkau memakainya usang. Awet jadinya. Sampai usang engkau bisa pakai. Nah, tidak karena mungkin dicuri orang atau bukan karena rusak ya. Sampai istilahnya puas kamu untuk makainya. Nah. Wa yuhlifullahu Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala gantikan baju yang lain yang lebih baik. Ini di antara doa. Jadi seorang muslim di hadis ini, di antara faedah yang disebutkan oleh para a'immah, para ulama, seorang muslim ketika saudaranya mendapatkan nikmat di antaranya memakai baju baru atau kelihatan baru, itu bukan iri dengki. Doakan kebaikan. Seorang muslim pada muslim yang lain itu merasa senang kalau saudaranya juga senang. Nah, dan menyampaikan doa-doa kebaikan untuknya untuk saudaranya. Nah, sebagaimana kalau kita didoakan kebaikan akan senang. Karena prinsipnya seorang muslim, pribadi muslim itu adalah la yuhibbu ahadukum hatta. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Ini penting ini. Camkan hadis di saat Allah. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu tengok dirimu. Apa kata Rasulullah? Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Berlakukan orang lain sebagaimana engkau itu senang diberlakukan. Kalau kita senang didoakan kebaikan, silakan mendoakan saudaramu kebaikan. Kalau engkau itu tidak senang dicaci, dimaki, ya jangan mencaci dan maki. Nah, demikianlah seorang muslim dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saudaranya memakai pakaian baru atau terlihat nampak baru, nah doa tubli wa yuhdifullah ta'ala. Nah, semoga dijadikan sampai engkau memakainya hingga usang, dan semoga Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Nah, ini hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau dan hadisnya sahih. Nah, bab ma yud'a liman la bisa sauban jadidan. Bab apa yang didoakan, doa apa yang disampaikan kepada orang yang memakai pakaian baru. Nah, satu riwayat yang juga sahih adalah yang masyhur kita ikhwan wazani Allah, itu termasuk yang disebutkan juga di Isnad Muslim. Ya, ini ilbas jadidan. Terus wa'is kariman wa mud syahidan. Nah, sebagian ada yang melemahkan hadis tersebut, namun ikhwan sebagian para ulama mensahihkannya, di antara Syekh Albani rahimahullah taala juga mensahihkannya. Imam Al-Mundhir juga mensahihkan. Disebutkan dalam kitab Isnul Muslim. Nah, ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru. Nah, wis wa'is kariman, dan hiduplah hidup yang mulia. Wa mut syahidan, dan matilah kalau mati pun syahid. Nah, pakaian pengaruh pada kehidupan, bawa kehidupan yang mulia. Dan kehidupan yang mulia akan mengantarkan kepada kematian yang terbaik sebagai syahid. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Sudah masuk waktu isya. Nah. doa tersebut apakah sebatas sifatkan aja atau kayak motor baru atau kerjaan baru? Nanti ada bab kendaraan baru juga. Nah ini kalau ini pakaian, karena lafadznya kasau tani. Nah engkau memberikan pakaian ini kepada baik. Nah nanti kendaraan juga ada hampir-hampir sama. Nah ya ini as'aluka khairaha, misalnya kalau mobil misalnya Allahumma ini as'aluka khairaha di sayara wa khaira ma khuliqa laha, hampir sama juga. Nah tapi nanti babnya kendaraan ada ya, tunggu. Nah tapi bisa untuk lihat di Isnul Muslim, ada sebagian sama seperti tadi pakaian dan makanan itu juga sama juga doanya. Allah alam bisawab. Kita akhiri subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.